Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu Babuz Zuhud wal Wara, bab tentang zuhud dan al-wara. Zuhud dan wara, dua kata yang saling berkaitan. Karena wara pada dasarnya adalah merupakan bagian daripada zuhud. Artinya zuhud sendiri lebih umum sifatnya dan lebih luas cakupannya. Kita baca terlebih dahulu beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bab ini, kemudian kita kaji bersama uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Hadis pertama dari bab ini, qala rahimahullahu ta'ala عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال. Diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwa an-nu'manu bi usbu'aihi ila udhunaihi. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kemudian Nu'man mengarahkan kedua jari telunjuknya ke kedua telinganya, ingin menjelaskan bahwa dirinya benar-benar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada mushtabihatun. Perkara-perkara yang memang samar. Tidak banyak diketahui oleh manusia. Famanittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdhihi. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat tadi yang samar, maka sungguh dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Adapun siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, melakukan hal-hal yang masih samar, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima. Keadaannya persis seperti seorang penggembala yang menggembala di dekat tanah larangan. Yushiku an yaqa'a fihi, yang sangat rentan, ya. Gembala-gembalanya itu masuk ke tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap pemilik tanah itu pasti memiliki tanah larangan yang tidak boleh, ya, diganggu. Nah, ala wa inna himallah maharimuhu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad, dalam tubuh kita itu ada mudghah, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau baik keadaannya maka baik keadaan seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu, dan sebaliknya apabila rusak maka rusaklah keadaan seluruh tubuh ala wahiyal qalbu. Sepotong daging yang dimaksud tadi adalah hati. Mutafakun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang keduanya, kita baca dua hadis dulu, nanti kita masuk ke uraian Syekh bin Baz rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, celakalah hamba dinar, wa dirham, dan hamba dirham, wal qatifati, dan pakaian. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta lam yardha. Jika diberi maka menampakkan kerelaan, namun jika tidak diberi maka tidak rela. Akhrajahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Baik, dan hadis-hadis lainnya. Naam. Kita masuk sekarang ke penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, asy-syarhu. Hadzal babu fi zuhdi wal wara. Bab ini mengetengahkan tentang zuhud dan wara. Yaqsudu ahlul ilmi biz-zuhdi az-zuhdu fi ma yashghalu 'anil akhirah min ad-dunya wa syu'uniha. Yang dimaksud ahlul ilmi tentang zuhud ini adalah zuhud dalam perkara-perkara yang dapat menyibukkan dari akhirat. Di antaranya dari urusan-urusan dunia. Wa syu'uniha, dan segala hal yang berhubungan dengannya. Warraqbatu fil akhirah wal 'idadu laha. serta menampakkan kecintaan kepada akhirat dan melakukan persiapan untuknya. Wa yadkhulu fi dhalika az-zuhdi fil haram wal makruhati wa ba'dil mubahati allati qad tashghalu 'anil akhirati wa tusabbibu aqabat diddal 'amalis shalih. Masuk dalam perkara zuhud itu adalah zuhud dalam perkara-perkara yang haram. Artinya meninggalkan perkara-perkara yang haram, wal makruhat, dan perkara-perkara yang makruh, bahkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah, yang terkadang qad tashghalu 'anil akhirah, menyibukkan dari akhirat, dan menyebabkan munculnya hal-hal yang bertolak belakang dengan amal saleh. Nah, ini tentang az-zuhud. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan juga Syekhul Islam mengatakan bahwa zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Ini zuhud. Makanya zuhud berarti meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang mubah, sebagian yang mubah bahkan, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, totality. Meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, zuhud itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, zuhud meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang kedua, zuhud meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah dan berlebihan di dalamnya. Yang ketiga adalah zuhud dalam meninggalkan segala hal yang menyibukkan untuk akhirat. Ya. Nah, sekali lagi kata Imam Ahmad, zuhud ada tiga. Zuhud pertama meninggalkan yang haram, zuhud yang kedua meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mubah, yang halal, ya, tidak berlebihan di dalamnya. Kemudian yang ketiga meninggalkan semua perkara yang menyibukkan urusan akhirat. Nah, qala fayambagi lil mu'mini an yakuna 'indahu zahadatun fi kulli ma yudha'ifu himmatahu. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin memiliki kezuhudan dalam segala hal yang bisa melipat gandakan himmatahu, himmahnya, kesemangatannya, warogbatahu fil akhirah, dan kecintaannya terhadap perkara-perkara akhirat. Min masyagili dunya wa syu'uniha, dari kesibukan-kesibukan dunia dan segala urusannya. Nah, wa an yakuna qawiyyal isti'dad lil akhirah, dan hendaknya memiliki kekuatan dalam persiapan untuk akhirat. Qawiyyur raghbah fi ma 'indallah, memiliki kekuatan dalam kecintaan terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah. Nah, ini praktek daripada zuhud itu sendiri. Ya, seorang mukmin dituntut untuk memiliki sifat zuhud dalam segala hal yang bisa meningkatkan kesemangatannya dan kecintaannya terhadap apa? Akhirat. Ya, caranya bagaimana? Caranya menghindari, menjauhi, meninggalkan segala kesibukan apa? Dunia. ya, dan menguatkan persiapan untuk akhirat. Walakin kata Syekh, la yamna'uhu dzalika minal 'amali fid dunya wal istighna'i 'amma fi aidin nas. Tetapi itu tidak harus mencegahnya dari bekerja. Ya, dari apa? Bekerja dalam urusan-urusan dunia dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Ya. Jadi tidak meminta-minta. Tayyib, minal bayi wasyira waziraati wa nahwi dzalika, misalnya dari jual beli, ya, dan dari bercocok tanam. Zuhud itu tidak mencegah seseorang untuk melakukan upaya menopang hidupnya. Misalnya dengan jual beli, ya, waziraah dan bercocok tanam. Nah. Hatta yastagni amma fi aidin nas. Sehingga dengan itu ia dapat mencukupkan diri dari apa yang ada di tangan manusia. Nah. Ini yang kebanyakan orang salah persepsi di sini tentang zuhud. Karena tahu bahwa zuhud itu berarti ya, totalitas memberikan perhatian untuk akhirat, akhirnya justru malah meninggalkan secara keseluruhan perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia. Hidup menyendiri dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, compang-camping. Ya, ini keliru. Tidak seperti itu zuhud. Syekh di sini mengatakan bahwa memang seorang mukmin dituntut untuk zuhud. Ya. Memberikan kecintaan sepenuhnya kepada urusan akhirat. Tapi itu tidak mencegahnya dari bekerja terkait dengan urusan dunia. Seperti jual beli, kemudian bercocok tanam, dan hal-hal lainnya. Supaya apa? Supaya mencukupkan diri dari apa yang ada di tangan manusia. Nah, yang menjadi catatannya adalah, lakin la tasghaluhu hadhihi ragbah, wa la tasghaluhu hadhihi al-a'mal anil idad lil akhirah. Namun jangan sampai kecintaan kepada ya kecintaan ini ya la tasghaluhu hadhihi ragbah wa la tasghaluhu hadhil amal, kecintaan ini, kecintaan terhadap apa sebagian urusan dunia, nah kemudian kecintaan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini menyibukkan dari persiapan terhadap akhirat. Ini ya. Jangan sampai seperti itu. Bal qalbuhu zahidun fiha, ragibun fima indallah. Akan tetapi hatinya tetap zuhud. Ya. Zuhud di dalamnya dan tetap memberikan kecintaan terhadap apa yang ada di sisi Allah. Wa inna ma ya'malu ma ya'mal liyasta'ina bidzalika ala ta'atillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun bekerja hanya sekedar membantu dirinya, ya, untuk apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yastaghni 'amma fi aidin nas, dan mencukupkan diri dari apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini ya. Jadi kalau persoalan dunia sekedar tidak dilupakan saja. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, jangan kau lupakan bagianmu dari urusan dunia. Nah, kesibukan kita dalam urusan dunia tidak boleh kemudian ya melupakan kita dari persiapan untuk menyambut kehidupan apa? Akhirat. Ini seputar zuhud. Qala wa hakadzal wara. Demikian halnya dengan wara, kata Syekh. Al-wara'u anil mustabihat. Nah, kalau wara' ini kaitannya wara' dari perkara-perkara yang samar. Allati qad yakunu fiha haramun aw makruhun. Yang terkadang dalam perkara-perkara yang samar itu memang ada hal yang haram atau hal yang makruh. fayatawarra'u an dzalika. Maka seorang mukmin ya menampakkan sikap wara' dari hal tersebut, menjauhi karena khawatir ya. Khawatir bila dalam perkara yang samar itu ternyata ada yang haram, maka dijauhi. Oleh karenanya dalam pengertiannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam juga mengatakan bahwa wara' itu adalah tarku ya ma takhafu dararuhu lil akhirah, meninggalkan segala hal yang dikhawatirkan bisa membahayakan urusan akhirat. Nah, ini wara' ya. Qala wa yaktafi bima ittadha lahu wa bana lahu wajhu, dan mencukupkan diri dengan sesuatu yang sudah jelas ya dan gamblang perkaranya. Kalau yang samar-samar ditinggalkan. Ini wara'. Wa yatawarra'u amma qad yakunu fihi syubhatun aw karaha, dan menampakkan sikap wara' dari perkara-perkara yang terkadang ada syubhat di dalamnya atau ada hal yang makruh, tidak baik. Hirsan ala salamati dinihi wa niqa'i dinihi. Ya. Mimma qad ya'tarihi min muharramin aw makruhin aw mushtabihin. Dalam rangka menampakkan kesungguhan untuk menjaga keselamatan agamanya dan kemurnian agamanya ya, dari hal-hal yang kadang mempengaruhinya, dari perkara yang haram atau perkara yang makruh atau perkara yang syubhat, rancu, samar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya masuk dalam pembahasan hadis ya. Syekh mengatakan walihada bada'a bil hadisi al-awwali, oleh karena itu ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah memulai dengan hadis pertama tentang masalah ini, zuhud dan wara', yaitu hadis Nu'man radhiyallahu taala anhu. Li'annahu yatadhamman hadzal makna, karena mengandung makna ini, makna yang telah disebutkan tadi soal zuhud dan wara'. Wa hadithun Nu'man hadza hadithun 'azimun jalilun. Kemudian hadis Nu'man ini sendiri adalah hadis yang agung ya. Hatta ja'alahu ba'du ahli ilmi rub'ad-din, sampai-sampai sebagian ahlul ilmi menjadikannya sebagai rub'ad-din, hadis yang memuat seperempat agama ya, hadis yang memuat seperempat persoalan-persoalan agama. Kama qala ba'dhum, sebagaimana perkataan sebagian mereka ahlul ilmi, umdatud din indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyati. Sumber agama, persoalan agama menurut kami ahlul ilmi maksudnya ada pada empat kalimat. Min kalami khairil bariyah, dari perkataan manusia terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Ittaqi asyubuhati. Pertama ya, perkataan Nabi atau sabda Nabi, ittaqi asyubuhat. Ittaqi syubuhat ini hadis yang kita baca tadi, hadis Nu'man bin Bashir, innal halal bayyin wal haram bayyin. Kemudian yang kedua, wazhad. Kedua adalah hadis izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Yang kedua tentang zuhud. Yang ketiga, wada' ma laisa ya'nika, hadis yang memuat tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu, yaitu hadis apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian yang keempat, wa'malanna biniyatin. Yang keempat, dan amalkan niat. Maksudnya hadis, innamal a'malu binniyat. Nah, inilah ya. Empat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memuat sumber persoalan-persoalan apa? Agama. Nah, pertama hadis innal halal bayyin ittaqi asyubuhat. Yang kedua hadis tentang zuhud ya, izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Yang ketiga hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang keempat hadis innamal a'malu binniyat. Fabada'a biqaulihi ittaqi asyubuhat. Sebagian ahli ilmi tadi memulai dengan menyebutkan ittaqi asyubuhat. Hindari, jauhi syubhat. Yang dimaksud kata Syekh wa hadithun jalilun azim. Ini adalah hadis yang agung. Ya. Hadis Nu'man. Walihada lamma haddatha bihi Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu ahwa biyadaihi ila udunaihi. Oleh karena itu ketika Nu'man menyampaikannya, menyampaikan hadis ini, ahwa biyadaihi ila udunaihi, beliau mengarahkan kedua jari telunjuknya ke kedua telinganya. Yani maksudnya beliau ingin menyatakan anni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi udunayya. Aku benar-benar telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua telingaku. Au ma'na summata laulam akun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan makna lain, kedua telingaku ini benar-benar telah menyimaknya walaupun aku tidak mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, hadis ittaqi syubhat yang dimaksud hadis Nu'man yaitu innal halala bayyin wal harama bayyinun. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar yang tidak diketahui oleh banyak orang dan seterusnya. Baik. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam uraiannya beliau mengatakan hadzal haditsul 'azimu min ashahil ahadits wa athbathaha an Rasulillah alaihi salatu wassalam wa huwa yashtamilu 'ala ma'anin 'azimatin. Hadis yang agung ini termasuk di antara hadis-hadis yang paling sahih, hadis-hadis yang paling kuatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yashtamilu mencangkup ala ma'adin azimatin. Mencangkup makna-makna yang agung, makna-makna yang luhur. Awaluha di antara makna itu yang pertamanya kata Syekh bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annal halala bayyinun wal harama bayyinun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Ai fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jelas dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal makna maknanya adalah fayajibul akhdhu bil halal wa i'tiqaduhu. Wajib mengambil yang halal dan meyakininya. Wa tarkul haram wal hadaru minhu. Dan meninggalkan yang haram serta waspada darinya. Ya, jadi kalau yang halal itu sudah jelas berdasarkan Quran dan Sunnah, maka wajib mengambilnya dan meyakininya bahwa itu halal. Nah, kemudian kalau yang haram itu jelas dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, maka wajib meninggalkannya dan waspada darinya. Li'annahu syai'un bayyinun. Sebab, ya, perkara yang halal dan yang haram adalah sesuatu yang sudah jelas. Ya. Jadi maksud dari jelas di sini adalah jelas berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dalil dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sebab segala sesuatu yang sudah ada keterangannya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, yaitu merupakan perkara yang sudah jelas. Ya. Nah, tidak samar lagi. Tayyib. Qala fayajibu alal muslimina i'tiqadul halal waltizamu bihi wa'tiqadul haram waltizamu bihi. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin meyakini yang halal dan berkomitmen dengannya, ya, dan meyakini yang haram serta berkomitmen dengannya. Kalau yang halal, halal, yang haram, haram. Jangan sampai yang halal dijadikan sebagai sesuatu yang haram, dan sebaliknya yang haram dianggap sebagai sesuatu yang halal. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan wa bainahuma mushtabihatun. Di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, mushtabihatun itu ada perkara-perkara yang samar. Maksudnya apa? Ai al umur qad tashtabihu ala ba'dhin nas. Yani ada perkara-perkara yang rancu, ya, pada sebagian orang. Berarti enggak semuanya, ya, tapi sebagian. Kalau ahlul ilmi, ya, para ulama, di sisi mereka tidak rancu karena mereka memiliki ilmu, mengetahui perkaranya. Nah, ولهذا قال, oleh karena itu Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak diketahui oleh manusia, atau dengan bahasa lain tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Ya, yakni katsirun minan nas dha'ufa ilmuhu, maksudnya adalah banyak dari kalangan manusia itu yang lemah secara keilmuannya. Fala ya'lamu ba'd al-asya, sehingga tidak mengetahui sebagian perkara-perkara. Ya, wajar, ya. Nah, orang-orang yang lemah keilmuannya tentu akibatnya seperti itu. Makanya tadi kita katakan bahwa ini berlaku pada sebagian orang. Pada sebagian orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau ahlul ilmi, tidak seperti itu. Nah, fayan bagi fi hadhihi al-hal at-tawaqquf 'anha wa tarkuha. Maka yang semestinya dalam keadaan seperti ini adalah at-tawaqquf 'anha, tawaqquf, berhenti darinya, wa tarkuha, dan meninggalkannya. Ya. No comment. Nah, tawaqquf hatta yabina amruha, sampai jelas perkaranya. Ini yang paling selamat. Kalau kita merasa ragu, kita merasa belum tahu ilmunya, ya, maka langkah yang terbaik saat menghadapi perkara-perkara yang samar ini adalah apa? Menjaga diri, berhenti, meninggalkan. jangan masuk. Walihada qala, karena itu Nabi mengatakan, la ya'alamuhunna kathirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui atau tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Taratan fil awamir wa taratan fil nawahi. Kadang-kadang ini berhubungan dengan perintah dan kadang-kadang berhubungan dengan larangan. Ya, mungkin saja ada hal-hal yang sifatnya perintah tapi masih samar. Atau hal-hal yang berhubungan dengan larangan tapi masih samar. Nah, bagi sebagian orang. Qala fayambagi lil mu'mini an yataharra wa la ya'jal hatta yattadhiha lahul amr. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk berhati-hati, wa la ya'jal, dan tidak tergesa-gesa hingga perkaranya benar-benar jelas baginya. Melalui proses. Proses apa? Imma bidirosati, bisa jadi dengan belajar, wal mutola'ati, dan menelaah, wal qiraati, serta membaca, wa imma bisu'ali ahlil ilmi amma ishtabaha alaihi, atau juga dengan bertanya kepada ahlul ilmi dari hal-hal yang dia merasa samar terhadapnya. Jadi ada empat hal, ya, ada empat hal yang bisa dijadikan sebagai pegangan, nah, ketika menghadapi perkara-perkara yang masih belum jelas. Yang pertama adalah belajar, yang kedua menelaah, yang ketiga membaca, yang keempat bertanya kepada ahlul ilmi. Ini solusi, ya, empat solusi saat kita menghadapi perkara yang membuat kita masih ragu, rancu, enggak jelas. Belajar, belajar yang dimaksud di sini adalah ya mempelajarinya. Mempelajari sejauh mana perkara itu, kemudian menelaah. Ya, lalu membaca. Membaca referensi-referensi literatur-literatur, ya. Kemudian bertanya kepada ahlul ilmi. Ini berlaku dalam segala hal yang kita merasa masih kebingungan, belum bisa menentukan apa sikap. Empat inilah sebagai ya langkah terbaik yang harus kita jadikan sebagai acuan. Belajar, menelaah, membaca, bertanya kepada ahlul ilmi. Nah, فَلَا يَقْدُمُ عَلَى الْمُشْتَبِهَاتِ أَلَّتِي قَدْ تَكُونُ مُحَرَّمَةً فَيَرْتَكِبُهَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَيُضَيِّئُهَا. Maka jangan sekali-kali ya masuk ke dalam perkara-perkara yang syubhat, yang terkadang mengandung perkara yang haram, lalu malah melakukannya, atau terkadang mengandung perkara yang wajib lalu malah menyia-nyiakannya. Ya. Maklum, perkara yang masih apa? Samar. Ya, perkara yang masih samar padahal sesungguhnya haram misalnya, tapi kemudian dikerjakan. Karena samar keharamannya, akhirnya tidak tahu lalu mengerjakannya. Atau sebaliknya, yang wajib, karena yang wajibnya ini samar, bukannya melakukannya, bukan mengerjakannya, tapi malah apa? Menyia-nyiakannya. Kenapa? Karena masih samar. Nah ini, bahayanya, ya, kita bila kita tidak perhitungan, bila kita tidak waspada dari perkara-perkara yang samar. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memberikan semacam arahan kepada kita, ya, agar benar-benar waspada dari yang namanya perkara yang syubhat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian sebelum ditutup, di sini ada beberapa pertanyaan. Antara lain, yang pertama ditanyakan di sini tentang apa yang harus dilakukan bila seseorang diminta bantuannya untuk membuat makanan dalam acara-acara yang tidak syar'i. Naam. Kemudian si penanya mengatakan masih ada waktu saya untuk menjelaskan bahwa saya tidak bisa membantunya. Apakah cara ini benar? Nah, jika memang seseorang dimintai bantuan untuk seperti itu, ya tentu ini hal yang tidak boleh dipenuhi permintaannya, sebab khawatir masuk kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ketika memang masih ada kesempatan untuk bisa menjelaskan, maka lakukan kesempatan itu, ya, sampaikan dengan baik-baik. Kalau tidak bisa membantu dalam acara-acara seperti itu, nah, tidak salah, ini dibenarkan. Kemudian berikutnya, Afwan mau tanya, bolehkah sholat duha 2 rakaat dan kapan waktu sholat duha? Naam, paling sedikit sholat duha dilakukan 2 rakaat, ya. Kemudian waktunya adalah waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai meninggi dari sejak terbitnya. Sekitar 7 hasta, ya. Nah, jadi tidak ketika matahari terbit, tapi saat matahari sudah mulai apa? Meninggi. Nah, assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada tanda-tanda ketika sakaratul maut? Seseorang ketika menjelang ajalnya memang berbeda-beda kondisinya, ya. Namun yang pasti saat kita melihat ada saudara kita atau siapapun itu yang nampak dalam kondisi kesulitan, misalnya saat sakit, ya. Ini semakin repot keadaannya, bahkan kadang sadar, kadang tidak. Nah, maka ya segera kita upayakan untuk bisa mentalkinnya. Nah, agar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah. Apakah boleh jualan nasi tumpeng yang terkadang nasi tersebut digunakan untuk ritual-ritual adat tertentu? Pada dasarnya, ya menjual nasi, nasi kuning, nasi tumpeng, ya sah-sah saja. Kecuali kalau jelas-jelas ada orang yang order ya ke kita, tolong bikinin nasi tumpeng untuk acara ritual tertentu. Nah, ini bisa kita tolak. Tapi kalau kita ya memang biasa jualan nasi tumpeng untuk dikonsumsi umum, gak masalah. Ya. Atau misalnya bagaimana kalau ada orang beli dari kita, banyak kita gak tahu untuk apa, yaitu di luar batas kemampuan kita. Nah, kecuali sekali lagi, kalau kita benar-benar tahu yang order ke kita nasi tumpeng itu memang untuk acara-acara yang tidak benar, bisa kita tolak. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.